إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون Rawal Imam Abu Dawud wa ghairuhu wal hadis sahahu al Imam Al Albani rahimahullahu taala min hadis Al Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu yaqulu ar rasul alaihi salatu wassalam إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ومعهم كفن من الجنة ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia dalam keadaan akan terputus dari kehidupan dunia dan akan menuju kepada kehidupan akhirat maka akan turun kepadanya para malaikat dari langit yang wajah-wajah mereka putih berseri bagaikan matahari. Di tangan mereka ada kain kafan dari kain kafan surga dan wewangian dari wewangian surga. Lalu mereka duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Ayuhal muslimun, maka di saat itulah seorang hamba akan mengetahui bahwasanya sebentar lagi dia akan berpisah dengan kehidupan dunia. Dia akan berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Dia akan berpisah dengan keluarganya. Akan berpisah dengan anak-anaknya. Dia juga akan berpisah dengan istri atau suaminya. Semuanya akan dia tinggalkan. Hartanya, keluarganya akan berpisah dengannya. Maka kepedihan sakaratul maut di saat itu semakin bertambah dengan ditambahnya kepedihan perpisahan dengan orang-orang yang dia cintai. Dan di saat itulah seorang hamba juga dia akan teringat dengan dosa-dosanya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya? Kemudian akan membawanya ke dalam surga. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya? Kemudian dia akan dibawa ke nerakanya. Maka seorang hamba di saat itu diliputi oleh kesedihan dan ketakutan. Maka di saat itu pula para malaikat yang turun menghiburnya dengan mengucapkan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Janganlah engkau takut dari masa depanmu di akhirat nanti. Dan janganlah engkau bersedih dengan perpisahan dengan keluargamu, dengan orang-orang yang engkau cintai. Kemudian mereka, yaitu para malaikat tersebut, memberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk engkau. Kemudian thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian datanglah malakul maut sehingga dia duduk di sisi kepala orang tersebut. Kemudian malakul maut mengucapkan, "Ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah ruhnya dari jasadnya bagaikan tetesan-tetesan air yang mengalir dari mulut bejana. Kemudian ruhnya diambil oleh malakul maut dan tidak dibiarkan sekejap mata pun ruh tersebut berada di tangan malakul maut, melainkan segera diambil oleh para malaikat yang membawa kain kafan tersebut. Kemudian ruhnya diletakkan ke dalam kain kafan dan wewangian. Maka keluarlah darinya aroma yang wangi, yang sangat wangi, bagaikan bau yang paling wangi yang pernah didapati di muka bumi. Kemudian ruhnya dibawa naik, dan tidaklah mereka melewati satu kumpulan dari kumpulan para malaikat, melainkan mereka akan bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Ruh siapakah yang baik ini? Maka dijawab oleh para malaikat, "Fulan ibnu Fulan. Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan." Dengan disebutkan namanya yang terbaik yang pernah diberikan kepadanya sewaktu di dunia. Maka sampailah mereka ke langit dunia, lalu meminta untuk dibukakan pintu langit dunia. Maka dibukakanlah pintu langit dunia. Kemudian mereka melanjutkan ke langit berikutnya. Dan langit yang setelahnya. Dengan diiringi oleh para malaikat yang terdekat dengannya. Sehingga sampailah mereka ke langit yang ketujuh. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Uktubu kitab abdi fi'liyin. Wa'aiduhu ilal ard. Fa'inni minha khalaqtuhum. Wa fiha u'iduhum. Wa fiha ukhrijuhum wa minha ukhrijuhum marratan ukhra. Tulislah catatan amalan hambaku ini di Aliyin. Kemudian kembalikanlah dia ke atas bumi. Karena sesungguhnya aku menciptakannya darinya. Dan aku akan mengembalikannya kepadanya. Dan juga aku akan membangkitkan mereka dari bumi tersebut. Aku qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kemudian ruhnya pun dikembalikan ke bumi. Sementara itu keluarganya mengurus jenazahnya, melepaskan semua pakaiannya dari tubuhnya, memandikannya. Kemudian pakaiannya digantikan dengan beberapa helai kain kafan. Kemudian disolatkan dan dibawa ke kuburan. Rawal Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza wudi'atil jinazah fahamalah ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah diletakkan kemudian dibawa oleh para lelaki di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan qalat, jika jenazah tersebut adalah jenazah seorang yang saleh, maka dia akan mengatakan qaddimuni, segerakanlah aku, merindukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kenikmatan di dalam kubur. Sehingga dia mengucapkan qaddimuni. Adapun jika jenazah tersebut adalah jenazah bukan orang yang saleh, maka dia akan mengucapkan ya wailaha. Aina tadhabuna biha? Sungguh celakanya. Kemanakah kalian akan membawanya? Dia mengetahui bahwasanya dirinya akan dibawa menuju kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengucapkan ya wailaha. Aina tadhabuna biha? Duhai celakanya. Kemanakah kalian akan membawanya? Yaitu kemanakah kalian akan membawa diriku? Yasma'u sawta kullu syai'in illal insan. Segala sesuatu akan mendengar suaranya kecuali manusia. Walau sami'ahal insanu la sa'iqa. Seandainya manusia mendengar suara jeritannya, niscaya mereka akan pingsan. Faya ayuhal muslimun, mungkin sekarang kita masing-masing masih memandikan saudara-saudara kita, jenazah saudara kita, mengkafani mereka, menyolati mereka dan mengantarkan mereka ke kuburannya. Maka ingatlah, pada suatu saat nanti akan tiba giliran kita. Kita yang akan dimandikan, kita yang akan dikafani, kita yang akan disolati dan dibawa ke pekuburan. Sementara kita tidak mengetahui apakah kita termasuk mereka yang mengucapkan qaddimuni, qaddimuni, ataukah kita termasuk mereka yang mengucapkan ya wailaha aina tadhabuna biha. Maka persiapkanlah diri-diri kalian untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak amalan-amalan kebajikan, dan menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Yaqulu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Ubudullah ka'annakum tarawnahu." Beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan kalian melihatnya. Wa'uddu anfusakum fil mauta, dan anggaplah diri-diri kalian, masukkanlah diri-diri kalian termasuk dari orang-orang yang sebentar lagi akan menjadi mayat-mayat. Wa'lamu anna qalilan yakfikum khairun min kathirin yulhikum, dan ketahuilah bahwasanya sedikit akan tetapi kalian merasa cukup dengannya, itu lebih baik daripada harta yang banyak akan tetapi melalaikan kalian. Wa'lamu annal birra la yubla wa annal isma la yunsa, dan ketahuilah bahwasanya kebaikan itu tidak akan usang, dan bahwasanya dosa-dosa itu tidak akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian akan dibalasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kebaikan kehidupan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.